dan nanti tahallulnya tanggal 10 Zulhijjah. Ini juga digabungkan oleh para ulama, pelaksanaan umrahnya Nabi yang digabungkan dengan hajinya itu juga di bulan Zulqa'dah startnya, walaupun nanti dia finishnya di bulan Zulhijjah. Kita masuk kepada uraian Ibnu Anas, kembali kepada uraian Ibnu Anas bin Malik. Nabi melakukan umrah 4 kali, keempat-empatnya atau keseluruhannya dilakukan di bulan Zulqa'dah, kecuali ibadah umrah yang dilakukan, yang digabungkan dengan ibadah haji, dia startnya di bulan Zulqa'dah, finishnya di bulan Zulhijjah. Sekarang beliau masuk kepada rinciannya. Yang pertama dari 4 tadi, yang pertama umratan minal Hudaybiyah. Ini umrah yang pertama, umrah yang dilakukan oleh Nabi dari Hudaybiyah, au zaman al-Hudaybiyah, yaitu pada waktu Hudaybiyah. Hudaybiyah ini tempat, nama tempat, bukan nama umrah. Hudaybiyah nama tempat, dan dia dikenal dalam sejarah Islam karena di situ terjadi peristiwa yang sangat besar. Peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang diabadikan oleh Allah dengan istilah kemenangan. Istilah kemenangan, inna fatahna laka fatham mubina. Sungguhnya kami telah memberikan kamu penaklukan atau kemenangan dengan yang sejelas-jelasnya, sebesar-besarnya. Yang dimaksud di sini adalah itu, peristiwa Hudaybiyah. Dan Hudaybiyah ini nama tempat seperti yang tadi saya sampaikan. Kenapa Nabi sampai di Hudaybiyah? Niatnya memang untuk umrah. Ini yang pertama. Umrah Nabi yang pertama. Niatnya adalah untuk umrah. Loh, kenapa tidak ada hubungannya dengan Ka'bah? Nggak. Dia berangkat ketika orang-orang kafir masih berkuasa di Mekah. Orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, orang musyrikin sudah masih di Mekah. Dan terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah. Kejadiannya tahun ke-6 Hijriah. Mekah ditaklukkan tanggal tahun berapa? 8. Maka ditaklukkan pada tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah ini Nabi SAW awalnya memang bermimpi. Di surat yang tadi kita mulai bacaan awalnya, inna fatahna laka fatham mubina, di bawah atau di beberapa ayat setelahnya Nabi Allah menceritakan tentang mimpi Nabi, bahwasanya Allah memperlihatkan kepada Nabi dalam mimpinya mereka berada di Mekah dalam keadaan muhalliqin, dalam keadaan aman, dan sebagian mereka membotakkan kepalanya, sebagian lagi memendekkannya. Muhalliqin ru'usakum wa muqassirin la takhafun, kalian dalam ketika itu tidak ada takut kepada apapun juga, aman, tidak ada yang dikhawatirkan. Ini mimpi Nabi, dan Nabi ceritakan mimpinya itu kepada para sahabatnya, maka para sahabat menuntut secepatnya umrah itu dilakukan. Ya, Nabi SAW tidak mengetahui kapan waktunya, tidak diberitahukan oleh Allah, tapi para sahabat setelah mendengar itu muncul tumpahlah rasa kerinduan yang sangat luar biasa. Bayangkan 5 tahun lebih mereka berpisah dengan Ka'bah. Dari mulai hijrah sampai tahun ke-6 itu mereka tidak pernah mendengar lagi tentang cerita Ka'bah. Apalagi orang-orang muhajirin, orang-orang yang orang Mekah yang biasa berada di Ka'bah, selama 5 tahun lebih mereka tidak melihat, menyentuh, mendengar tentang berita Ka'bah. Maka seketika mereka mendengar mimpi Nabi, mereka menuntut saat itu juga, tahun itu juga mereka harus umrah. Nabi SAW memberikan apa yang mereka inginkan, maka berangkatlah, dan jumlahnya besar. Bayangkan betapa semangatnya para sahabat ketika itu untuk melaksanakan umrah. 1000 lebih orang, 1400-an orang para sahabat berangkat bersama Nabi tahun ke-6 Hijriah itu untuk melaksanakan umrah. Tetapi ternyata orang Mekah beranggapan lain. Orang Mekah, orang kafir Mekah beranggapan mereka, Nabi SAW datang ke Mekah untuk menyerang Mekah. Dan ini yang mereka simpulkan dan mereka putuskan. Tetapi Nabi SAW berangkat dari Madinah tidak membawa senjata perang. Kalaupun ada senjata, hanya untuk sekedar menjaga-jaga diri di dalam perjalanan, bukan perlengkapan perang. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi melalui negosiatornya. Ketika itu adalah Utsman bin Affan, diutus oleh Nabi ke Mekah untuk bernegosiasi dengan pihak Mekah. Bahwasanya kami, dan ini menunjukkan inilah Islam, tidak tetap mengadakan permufakat, memperbincangkan apa yang harus diputuskan. Maka diutuslah Utsman bin Affan untuk memperbincangkan. Nabi SAW percayakan kepada Utsman. Ya, percayakan masalah mereka ini kepada Utsman. Kemudian ternyata hasilnya mereka balik mengutus utusan Suhail bin Amr, kalau saya tidak salah saat ini, untuk menandatangani kesepakatan. Mereka sudah putuskan kesepakatan di Mekah, kemudian ini yang dibawa oleh utusan mereka ke Nabi sekedar untuk menandatangani. Isi keputusan itu semua disetujui oleh Nabi. Nota-notanya, poin-poinnya disetujui oleh Nabi. Padahal zahir dari poin-poin yang mereka usulkan dan ditandatangani oleh Nabi itu merugikan kaum muslimin. Merugikan kaum muslimin. Di antaranya mereka tidak jadi, tahun itu mereka sudah sampai di Mekah. Perjalanan ratusan kilo telah mereka tempuh, tetapi tidak diizinkan untuk menginjakkan kaki ke kota Mekah. Jangankan untuk tawaf, mereka pada saat itu tidak diizinkan masuk ke kota Mekah. Siapa yang tidak kecewa? Kalau hanya 1-2 kilo perjalanan tidak ada masalah. Ini perjalanan ratusan kilo telah mereka, dan mereka sudah sampai di Mekah. Hudaybiyah itu termasuk Mekah. Ini yang pertama kali mereka tidak dibenarkan melaksanakan umrah tahun itu. Kapan mereka baru melaksanakan umrah? Tahun depan. Isi nota itu, tahun ini tidak dibenarkan umrah, tahun depan baru di bulan yang sama baru diizinkan oleh mereka. Setahun mereka berikan jarak waktu. Ini pihak kafir ini. Ya, orang kafir memberikan setahun masa untuk bisa melaksanakan umrah. Kemudian di antara notanya juga poin kesepakatan itu yang ditandatangani oleh Nabi adalah mereka bila mana ada dari pihak Mekah yang masuk Islam dan datang ke Madinah, maka pihak Madinah tidak dibenarkan untuk menerima mereka. Ya. Pihak Madinah tidak dibenarkan untuk menampung orang-orang murtad dari Mekah. Ini bahasa mereka. Orang-orang murtad dari Mekah tidak dibenarkan ditampung oleh pihak Madinah. Sebaliknya, yang murtad dalam bahasa mereka dari Madinah dan ingin kembali ke Mekah, pihak Mekah mesti menerimanya. Ya. Pihak Mekah dibenarkan untuk menerima karena itu kampung halaman mereka. Ya, maka menerimanya. Ini diantara nota-nota perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak dan Nabi tanda tangani. Setelah itu umrah yang tadi telah mereka saat itu sedang berihram itu tidak jadi dilakukan, dan tidak ada dan kita bisa bayangkan betapa kekecewaan para sahabat Nabi SAW dengan perjanjian tersebut. Dan yang pertama, mereka tidak jadi umrah, padahal mereka ketika mendengar mimpi Nabi itu mereka yang menginginkan, karena besarnya kerinduan mereka untuk tawaf di Ka'bah, untuk melakukan ibadah di Baitullah. Tetapi itu tidak terlaksana, dan Nabi SAW kena umrah mesti ditutup dengan penutupnya, yaitu tahallul. Dan itu sudah umrah, mereka sudah ihram, dan tidak boleh dibuka pakaian begitu saja, tidak boleh dibatalkan begitu saja, mesti harus dengan tahallul. Maka Nabi SAW meminta para sahabatnya untuk tahallul di Hudaybiyah itu, untuk tahallul di Hudaybiyah. Tetapi mereka tidak ada yang mentaati dan memenuhi permintaan Nabi, perintah Nabi. Dan ini membuat Nabi SAW bersedih, masuk ke dalam kemahnya dan diceritakannya kepada istrinya. Lalu istrinya mengatakan, bila memang itu yang harus dilakukan, maka mulailah olehmu sendiri. Maka Nabi SAW keluar lagi memanggil tukang cukurnya, dan ia tahallul. Melihat Nabi tahallul, para sahabat tegak berdiri dan berdesak-desakan untuk bertahallul, mencontoh Nabi SAW yang barusan mereka tidak mau mentaati perintah Nabi karena kekecewaan yang sangat besar pada mereka. Tetapi ketika Nabi mereka lihat berbuat, beramal, maka itu semua tidak ada lagi, habis semuanya. Begitu sempurnanya pengikutan mereka terhadap Nabi SAW. Itu yang Umrah Hudaybiyah. Nabi tahallul di sana, walaupun tanpa tawaf, tanpa sa'i, tetapi itu sudah sempurna. Itu sudah sempurna dan dihitung sebagai umrah. Terhitung sebagai umrah tanpa tawaf dan tanpa sa'i, bukan karena kehendak mereka, tetapi karena terhalangi. Makanya kita dalam kitab haji ini telah membahas bolehnya atau disyariatkannya membuat istirahat, mengungkapkan kata-kata persyaratan. Allahumma in habasani habisun famahalli haitsu habastani. Ya Allah, jika ada saya nanti terhalangi dari menyempurnakan ibadah ini, maka di mana saya terhalangi, di situ saya tahallul. Ya, di situ saya tahallul. Ya, dan ini terjadi pada masa Abdullah bin Umar, kalau saya tidak salah riwayatnya juga telah kita baca, di musim di waktu peperangan antara Hajjaj bin Yusuf dengan Abdullah bin Zubair yang berkuasa di Mekah, yang menjadi khalifah di Mekah. Abdullah Hajjaj bin Yusuf adalah salah seorang gubernur dari gubernur dinasti Bani Umayyah. Ya. Dan terjadi peperangan, terjadi pertumpahan darah di Mekah. Abdullah bin Umar di musim haji itu berangkat, dinasihati oleh anak-anaknya, tidak usahlah berangkat, tidak akan mungkin kita bisa tenang melakukan ibadah. Lalu beliau mengatakan, kalau itu terjadi pada saya, maka saya melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu bertahalul di mana saya terhalangi. Di mana saya terhalangi. Ini dalil disyariatkannya membuat persyaratan tadi, bahwasanya ketika kita terhalangi, maka kita di tempat dihalangi kita bertahalul. Dan ini bisa saja dalam kondisi sakit, tidak bisa tawaf, tidak bisa sa'i, terbaring di ruang ICU di rumah sakit, dan bisa dilakukan hal seperti ini untuk memberikan istirahat ketika berihram. Labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Allahumma in habasani habisun famahalli haitsu habastani. Ini umrah yang pertama dari empat umrah. Kemudian yang kedua, kata Anas, wa umratan minal amil muqbil fi dzulqa'dah. Dan umrah di tahun berikutnya, di tahun yang akan datang, pada bulan yang sama, yaitu bulan Dzulqa'dah. Ini yang dikenal dengan umratul qadha. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan umrah apa? Qadha. Mengqadha umrah yang tadi tidak jadi, umrah Hudaybiyah. Karena mereka mengatakan tahun ini tidak boleh masuk Mekah. Kapan boleh masuk? Tahun depan. Ini yang diistilahkan dengan umratul qadha. Umrah yang fungsinya menggantikan umrah yang tidak jadi di tahun sebelumnya. Tahun ke-6. Berarti tahun umratul qadha ini tahun berapa? Ke-7. Pada bulan yang sama, Dzulqa'dah. Ya, sudah berapa kali ini? 2. Kemudian wa umratan min ji'rana. Setahun berikutnya, pada tahun ke-8, Nabi SAW melakukan umrah juga di bulan yang sama, Dzulqa'dah. Ini setelah penaklukan kota Mekah. Setelah penaklukan kota Mekah, Nabi SAW menyerang Hunain. Ya, terjadi peperangan Hunain. Setelah peperangan Hunain, Nabi SAW melakukan umrah di bulan Dzulqa'dah juga. Sudah berapa? 3. Berarti 3 tahun berturut-turut. Umrah Hudaybiyah tahun ke-6, Umratul Qadha tahun berikutnya di bulan yang sama, tahun ke-7, kemudian tahun ke-8 di bulan yang sama Nabi melanjutkan atau melakukan umrah, walaupun memang niatnya ketika itu tidak dari Madinah, tidak umrah, niatnya adalah perang, penaklukan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Setelah penaklukan kota Mekah terjadi perang apa? Hunain. Ya, Hunain ini tempat di dekat dengan jazirah, dengan Mekah juga. Nah, kemudian perangan Hunain ini juga diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ketika perang Hunain itu kaum muslimin atau pasukan muslimin besar. Karena penaklukan sudah ditaklukkan kota Mekah, maka pasukan kaum muslimin sangat banyak. Dan ini yang membuat kaum muslimin bangga. Id a'jabatkum katsratukum. Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran kepada kaum muslimin, pasukan kaum muslimin yang bangga merasa sudah berada di atas angin, artinya mereka sudah membanggakan jumlah yang besar, tetapi jumlah bukan standar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falam tughni ankum syai'a." Jumlah itu sama sekali tidak ada gunanya bagi kalian. Saat itu juga dicicipkan oleh Allah, kalau benar ungkapan ini, kepada kaum muslimin kekalahan. Karena mereka sudah bertopang kepada kekuatan, kepada jumlah. Maka jumlah bukan standar. Jumlah bukan standar, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah." Betapa banyak jumlah sedikit mengalahkan jumlah yang besar. Karena kemenangan itu bukan dari kekuatan, bukan dari jumlah yang besar, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua peperangan yang terjadi antara pasukan-pasukan Nabi, kaum muslimin, orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Tidak ada yang sama jumlah personilnya dan melebihi juga dari orang kafir. Apalagi melebihi. Selalu sedikit jumlahnya. Lebih sedikit. Tetapi Nabi Allah Subhanahu wa taala seringkali memberikan kemenangan kepada pasukan-pasukan kaum muslimin. Dan ini yang harus kita bukakan mata kaum muslimin. Jangan hanya tampilkan jumlah yang besar, tetapi harus tampilkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada agama dengan benar. Jumlah yang besar itu mudah untuk dimusnahkan, mudah untuk dibinasakan. Apalagi di zaman kita ini persenjataan sangat canggih. Tetapi yang ditakuti oleh musuh bukan jumlah besar. Walaupun itu di antara yang mengkhawatirkan mereka, tetapi yang paling mereka takuti ketika seorang muslim bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, patuh kepada Allah. Ini yang mereka takuti. Satu orang saja yang seperti itu mereka sudah khawatir. Mereka sudah khawatir. Tapi kalau 101 juta orang semuanya tidak memiliki agama, artinya mereka yang sama sekali tidak perhatian kepada agamanya, mana mungkin kaum muslim, musuh-musuh Islam takut dengan jumlah seperti itu? Mereka juga banyak. Mereka juga banyak. Ini yang tentu yang kita sampaikan kepada kaum muslimin tentang kenyataan yang seperti ini. Maka di setelah perang Hunain tersebut, Nabi SAW melakukan umrah yang nanti dia bermiqat di miqat yang dikenal dengan Ji'rana. Ya, Ji'rana. Sampai sekarang masih ada dengan nama tersebut, Ji'rana atau Ji'rana. Ya, Ji'rana. Di situ Nabi bermiqat untuk melakukan umrah, yang itu merupakan umrah ketiga yang dilakukan oleh Nabi, dan bulannya juga Dzulqa'dah. Haitsu qasama ghanaimah Hunain, di mana Nabi SAW membagi harta rampasan ghanimah-ghanimah perang Hunain pada bulan Dzulqa'dah. Kemudian umrah yang keempat, wa umratan ma'a hajjatihi, dan umrah yang dilakukan oleh Nabi yang digabungkan dengan ibadah hajinya. Ini startnya di bulan Dzulqa'dah, selesainya di bulan Dzulhijjah. Tetap saja dikatakan ini dilakukan oleh Nabi pada bulan Dzulqa'dah. Itulah rincian hadis Anas ini. 4 kali umrah, kesemuanya pada bulan Dzulqa'dah, dan rincian kapan-kapan saja, yaitu pada tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, kemudian tahun ke-10 Hijriah. Ya. 6, 7, 8, 10. Karena umrah bersama haji itu tahun 10 Hijriah. Pada tahun ke-10 Hijriah. Inilah rincian atau hadis yang pertama yang menjelaskan berapa kali Nabi umrah, kapan-kapan saja, kemudian kenapa itu dilakukan pada bulan Zulqa'dah saja. Kata para ulama termasuk Imam Nawawi, untuk menekankan kepada kaum muslimin bahwasanya maksudnya untuk menyampaikan kepada kaum muslimin penentangan terhadap tradisi-tradisi jahiliyah yang bertentangan dengan agama. Karena kita ketahui pada pelajaran-pelajaran kita yang lalu, tradisi masyarakat jahiliyah adalah tidak dibenarkan melakukan umrah di bulan haji. Zulqa'dah bulan haji, mulai dari Syawal bahkan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah ini bulan-bulan haji. Untuk menampakkan kepada orang-orang kafir dan menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya itu bertentangan dengan syariat Allah, maka Nabi SAW selama 4 kali itu melakukan umrah di bulan haji. Di bulan haji. Sebanyak 4 kali, tahun ke-6, ke-7, ke-8, kemudian pada tahun ke-10 Hijriah melakukan umrah di bulan Dzulqa'dah untuk menyampaikan bahwasanya larangan melakukan umrah di bulan haji itu tidak benar. Fungsinya menentang kebiasaan dan tradisi masyarakat jahiliyah. Kita lanjutkan hadis yang kedua, 2959. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsani Abdul Samad qala haddatsana Hammam qala haddatsana Qatadah qala sa'altu Anasan kam hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala hajjatan wahidatan wa'tamara arba' umarin thumma dzakara mithli hadits Haddam. Hadis yang kedua ini asalnya atau asal usulnya dari pertanyaan yang dilontarkan oleh murid Anas, yaitu Qatadah ibnu Da'amah as-Sadusi, seorang tabi'in, murid dari para sahabat-sahabat Nabi. Ia bertanya kepada gurunya Anas, berapa kali Nabi melaksanakan ibadah haji? Ya, itu pertanyaannya. Kam hajja Rasulullah SAW, berapa kali Nabi melaksanakan ibadah haji? Jawaban Anas, qal hajjatan wahidah, adapun hajinya satu kali. Sementara umrah, jadi ini terkadang jawaban itu lebih dari muatan pertanyaan. Terkadang jawaban bisa saja lebih dari pertanyaan. Pertanyaan kan tentang berapa kali haji, tetapi jawabannya lebih. Yang jawaban hajinya sudah ada, jawabannya satu kali, sementara beliau menambahkan di sini, kemudian dia melakukan umrah sebanyak 4 kali. 1 kali haji dan 4 kali umrah, dan rinciannya, lanjutan hadisnya seperti hadis yang pertama tadi, waktu-waktu pelaksanaan umrah yang 4 kali tersebut. 2960, Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa haddathani Zuhair bin Harbin qala haddathana Al-Hasan bin Musa qala akhbarana Zuhair an Abi Ishaq qala sa'altu Zaid bin Arqamin. Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala an. Ini hadis Zaid bin Arqam, sahabat Nabi. Ia ditanya oleh muridnya Abi Ishaq dari generasi tabi'in, kam ghazauta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berapa kali engkau berperang bersama Nabi. Ini pertanyaan kepada Zaid bin Arqam, berapa kali kamu berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban Zaid bin Arqam, qala 17, yaitu sebanyak 17 kali. Ya, 17 kali ia ikut serta berperang bersama Nabi. 17 kali. Qala wa haddatsani Zaid bin Arqam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza 19 wa annahu hajja ba'da ma hajara hajjatan wahidatan hajjatul wada. Qala Abu Ishaq wa bi Makkah ukhra wa bi Makkah ukhra. Ini tidak ada penjelasan tentang umrah, tetapi ada penjelasan tentang haji saja. Ya, adapun umrah tidak ada pada hadis Zaid ini, awalnya pun bukan masalah haji tapi masalah perang. Ditanya beliau oleh muridnya Abu Ishaq, berapa kali engkau berperang bersama Nabi? Ia menjawab 17 kali, sab'a asyrata. Qala, kemudian ia berkata, saya diberitakan pula oleh Zaid, kata Abu Ishaq, bahwasanya Rasulullah SAW berperangnya sebanyak 19 kali. 19 kali Nabi SAW berperang. Zaid bin Arqam ikut bersama Nabi sebanyak 17 kali. Berarti 2 kali beliau tidak ikut serta bersama Nabi. Kemudian juga Zaid menceritakan juga, wa annahu hajja ba'da ma hajar hajjatan wahidah. Zaid mengatakan juga bahwasanya Nabi melakukan ibadah haji setelah hijrah sebanyak 1 kali. Ya, 1 kali kata Zaid. Nabi SAW melaksanakan haji setelah hijrah sebanyak 1 kali, dan itu yang dikenal dengan hajjatul wada, yaitu hajjah al-wada, haji, ibadah haji wada. Kemudian Abu Ishaq muridnya Zaid bin Arqam tadi menambahkan, wa bi Makkata ukhra, dan ketika beliau berada di Mekah beliau juga pernah melakukan ibadah haji. Makanya para ulama menggabungkan riwayat ini dengan mengatakan dalam Islam atau setelah hijrah Nabi SAW melaksanakan 1 kali haji. Tetapi ketika dia masih berada di Mekah sebelum hijrah, apakah pernah dia melakukan ibadah haji? Ini yang diperselisihkan oleh para ulama, dan riwayat Zaid ini yang terakhir ada isyarat bahwasanya Nabi SAW juga pernah melakukan ibadah haji sebelum hijrah. Juga pernah melakukan ibadah haji sebelum hijrah, dan bahkan sebelum Islam pun Nabi SAW sudah pernah juga melaksanakan ibadah haji, karena ibadah haji ini syariat yang sudah ada sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang. Intinya di sini ada penjelasan beberapa kali peperangan, kemudian yang terkait dengan, mungkin yang sedikit terkait dengan bab kita adalah tentang Nabi SAW melaksanakan haji 1 kali setelah beliau hijrah ke Madinah. Ini mungkin ada agak sedikit terkait dengan bab kita, walaupun itu hanya sekedar menjelaskan tentang jumlah berapa kalinya Nabi melaksanakan ibadah haji, sementara babnya adalah umrah, tetapi mungkin disamakan atau digabungkan dengan riwayat-riwayat sebelumnya, riwayat Anas radhiyallahu ta'ala an. Hadis 2961, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Harun bin Abdullah qala akhbarana Muhammad bin Bakar al-Bursani qala akhbarana Ibn Jurayj qala sami'tu Ata'an yukhbiru qala akhbarani Urwah ibn Zubair qala Urwah ibn Zubair tabi'in qala kuntu ana wa ibn Umar mustanidaini ila hujrati Aisyah. Kata Urwah ibn Zubair, saya bersama Ibn Umar, gurunya, berdua sedang bersandar ke dinding rumah Aisyah, hujrah Aisyah, kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa inna lanasma'u darbaha bisiwaki tastannu. Ketika kami bersandar, kami mendengar gerakan-gerakan siwaknya ketika dia bersiwa. Siwa itu benda, yaitu ranting dari sebuah pohon kayu yang dinamakan dengan arok, untuk membersihkan gigi, memperkuat gusi, menghilangkan aroma yang tidak sedap dari mulut, karena dia punya cairan. Cairan itu, cairan ini yang luar biasa dari getah-getah siwak itu yang ada di kayunya, bukan pada kulitnya tapi dalam kayunya itu yang dibawa dalamnya. Nanti kulitnya akan dikelupas, kemudian kayunya itu yang digunakan untuk membersihkan gigi. Ini yang dilakukan oleh Aisyah Ummul Mukminin ketika orang berdua tadi, kemenakannya bersama Abdullah bin Umar berada di dekat rumahnya, terdengar oleh mereka gerakan-gerakan siwak yang dilakukan oleh Aisyah Ummul Mukminin. Qal fakultu ya Aba Abdurrahman. Maka Urwah berkata kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar gelarnya atau kunyahnya Abu Abdurrahman. Abdullah bin Umar kunyahnya Abu Abdurrahman. Ya Aba Abdurrahman, i'tamara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Rajab. Ini pertanyaan dari seorang murid kepada gurunya, Urwah bin Zubair kepada Abdullah bin Umar, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah di bulan Rajab? Ya. Dengan suara lantang pertanyaan Ibnu Zubair ini, Urwah ini kepada Abdullah bin Umar, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah di bulan Rajab? Qala na'am. Jawaban siapa? Abdullah bin Umar, benar. Faqultu li Aisyata ay ummata. Saat itu juga, karena antara mereka jaraknya hanya dinding, dan bahkan gerakan siwak saja terdengar oleh mereka berdua di dalam rumah, dari luar rumah. Maka setelah Abdullah bin Umar menjawab bahwasanya Nabi melakukan umrah di bulan Rajab, maka Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair bertanya kepada bibinya, ay ummata, wahai ibu, maksudnya Ummul Mukminin, ala tasma'ina ma yaqulu Abu Abdurrahman. Tidakkah engkau mendengar apa jawaban Abdullah bin Abu Abdurrahman ini, yaitu Ibnu Umar? Qalat wa ma yaqul. Ia bertanya, apa yang ia sampaikan, yang ia katakan? Qultu yaqulu i'tamara an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi Rajab. Ia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan umrah di bulan Rajab. Faqalat, maka Aisyah langsung menjawab dan didengar tentu oleh Abdullah bin Umar, yaghfirullah li Abi Abdurrahman, semoga Allah mengampuni Abu Abdurrahman. La amri, demi Allah, beliau bersumpah, ma'tamara fi Rajab, tidak pernah Nabi melakukan umrah di bulan Rajab. Wa ma'tamara fi min umratin illa wa innahu lama'ahu, wa inna wa ma'tamara min umratin illa wa innahu lama'ahu, dan tidaklah ia melakukan umrah kecuali dia bersamanya, Abu Abdurrahman. Nabi SAW tidak pernah umrah kecuali Abu Abdurrahman itu bersama dia. Qal wa ibnu Umar yasma. Sementara Abdullah bin Umar mendengar ucapan Aisyah tadi, yasma fama qala la wala na'am, sakata. Ia tidak memiliki komentar apa-apa, ia tidak mengatakan benar, ia tidak juga mengatakan tidak, dan dia diam saja tanpa ada komentar. Kalau seandainya ia yakin bahwasanya Nabi itu melaksanakan umrah di Rajab, pasti dia akan mengatakan tidak benar. Ini katakan oleh Abu, yang dia yakin, maka dia tidak akan mungkin membiarkan Aisyah mengatakan demikian. Pasti dia mengatakan, justru saya karena bersama dia tahu. Ternyata kata para ulama, Abdullah bin Umar benar-benar meragukan apakah benar Nabi melakukan umrah di bulan Rajab atau tidak. Jadi masalah umrah di bulan Rajab ini lemah, ya, karena Abdullah bin Umar ragu, sementara Anas bercerita dengan penuh keyakinan bahwa Nabi SAW melakukan umrah di bulan kesemuanya, di bulan Dzulqa'dah. Hadis yang terakhir, walaupun cukup panjang, 2962. Imam Muslim mengatakan, wahaddatsana Ishaq bin Ibrahim قال أخبرنا جرير أن منصور أن مجاهد قال دخلت أنا وأروح بن الزبير المسجد. Ini bermula dari cerita yang disampaikan oleh Mujahid ibn Jabur rahimahullahu taala bersama rekannya Urwah bin Zubair. Ia bersama rekannya Urwah bin Zubair pernah masuk ke dalam masjid. فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرٍ جَالِسٌ إِلَى هُجْرَةِ عَائِشَةٍ. Berarti masjid Nabawi. Di dalam masjid mereka temukan Abdullah bin Umar sedang duduk bersandar ke rumah Aisyah. Sekarang kuburan Nabi. Ya, yusalluna duha fil masjid. Mereka wan nasu yusalluna duha fil masjid. Sementara banyak orang yang sedang melaksanakan salat duha dalam masjid. Berarti waktunya waktu duha. Abdullah bin Umar berada dalam masjid di waktu tersebut. Ini menunjukkan mereka benar-benar mempergunakan waktu itu. ada yang sholat duha, ada yang duduk berzikir, dan masuknya dua orang ini tentu tujuannya untuk beribadah juga, mungkin sholat duha juga mereka ingin lakukan, Mujahid dengan Urwah ibn Zubair. Fasa'alnahu an salatihim, maka kami bertanya tentang sholat yang dilakukan oleh orang-orang tadi. Faqala bid'atun, ia mengatakan itu bid'ah, ya. Ia mengatakan itu perbuatan bid'ah. Dan ini semua perkataan Ibn Umar ini dijelaskan para ulama adalah perkataan yang tidak benar, karena didukung oleh ditolak oleh hadis-hadis yang banyak. Nabi SAW menjelaskan tentang sholat duha, hadis tentang sholat duha itu sabit. Kemudian sholatul awwabina hina tarmidul fisal, sholat orang-orang yang ingin bertobat itu ketika anak unta sudah merasa tidak kuat untuk menginjakkan kakinya di padang pasir karena panas. Ini waktu yang paling utama dalam sholat duha. Kemudian hadis Ummu Hani, sepupu Nabi, anak Ali bin Abi Talib, menjelaskan tentang sholat duhanya Nabi di Mekah. Ini dalil-dalil yang tentu sangat dipilih oleh para ulama. Kata-kata bid'ah di sini bukan menandakan ini perbuatan yang mungkar, tetapi ini sepengetahuan Abdullah bin Umar. Faqala lahu Urwa, ya Aba Abdurrahman, kam i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah? Ya, ini pertanyaannya. Qala arba'a Umar, persis dengan jawaban Anas, ia melakukan 4 kali umrah. Ihdahunna fi Rajab, satu dari 4 kali itu di bulan Rajab. Fakarihna an nukadzibahu wa nurudda alaih, kata Mujahid bersama Urwa, maka kami tidak suka membantahnya. Kami tidak membantahnya langsung. Wasami'na istinana Aisyata fil hujrah, karena dua orang ini sudah tahu riwayat tentang umrah Nabi itu dilakukan oleh Nabi pada bulan Zulqa'dah semuanya. Kata-kata Rajab dari Ibnu Umar ini membuat mereka tidak puas, tetapi mereka tidak langsung membantah, justru mereka punya cara. Saat itu mereka mendengar di dalam rumah Aisyah sedang ada Aisyah, dan terdengar gesekan-gesekan dari siwak yang ia lakukan. Faqala Urwah, ala tasma'ina ya ummul mu'minin ila ma yaqulu Abi Abdurrahman, tidakkah engkau mendengar wahai ummul mu'minin, kata Urwah, apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar? Qalat, wa ma yaqul, Aisyah balik bertanya, apa yang dia ucapkan? Qala yaqulu i'tamaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam arba' umarin ihdahunna fi Rajab, ia mengatakan Nabi melakukan umrah 4 kali, satunya di bulan Rajab. Faqalat yarhamullah Aba Abdurrahman, semoga Allah merahmati, tadi apa? Semoga Allah mengampuni. Dan ini adab berkhilaf, adab khilaf, bukan kebencian, tetapi didahului oleh doa, bukan didahului oleh bentakan, kamu keliru, kamu salah, tidak, didahului oleh doa. Yarhamullah Aba Abdurrahman ma'tamara Rasulullah SAW illa wa ma'ahu wa huwa ma'ah, padahal dia tidak pernah Nabi SAW melakukan umrah kecuali dia bersama Nabi. Abu Abdurrahman ini, Abdullah bin Umar, tidak pernah Nabi melakukan umrah kecuali dia ikut bersama Nabi. Wa ma'tamara fi Rajabin qattu, padahal Nabi tidak pernah melakukan umrah di bulan Rajab. Itu jawaban Aisyah dan itu bantahan Aisyah. Sementara Ibnu Umar sama sekali tidak memberikan komentar terhadap jawaban Aisyah. Ini menunjukkan bahwasanya dia benar-benar meragukan tentang umrah di bulan Rajab. Dan tadi kita telah dapatkan hadis Anas bahwasanya semua ibadah umrah yang dilakukan oleh Nabi adalah di bulan Zulqa'dah. Kita masih insyaallah akan saya di sini Ibnu Imam Nawawi menguraikan sedikit tentang perkataan Ibnu Umar seputar salat duha tadi. Memang ini riwayat masyhur dari Ibnu Umar, dia membid'ahkan salat duha. Hadza qad hamalahu al-qadi wa ghayruhu ala anna muradahu anna izharaha fil masjid wal ijtima'a laha huwa al-bid'ah, kata al-qadi Iyad dan yang lainnya, mengatakan bahwasanya maksud dari bid'ah dalam penilaian Ibnu Umar itu adalah bukan sholat duhanya, tetapi memperlihatkan sholat duha dan berkumpul bersama di masjid, itu yang dibid'ahkan oleh Ibnu Umar. La anna asla salati duha bid'ah, bukan asal dari sholat duha itu bid'ah, tetapi cara pelaksanaan sholat duha dengan berjamaah atau dengan bersama-sama memperlihatkan kepada manusia, kepada orang banyak, ini yang dinilai perkara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi dalam pandangan Abdullah bin Umar. Ini diantaranya, dan insya Allah akan kita lihat lagi apa uraian para ulama tentang perkataan beliau. Jelas-jelas bukan maksudnya, kalaupun itu maksudnya, tetapi itu perkataan yang tidak benar. Misalnya, maksudnya kalau seandainya yang dimaksud bid'ah itu adalah sholat duha, karena sholat duha syariatnya dengan hadis-hadis yang jelas, yang zahir, hadis yang thabit dari Nabi SAW. Hadis yang pertama tadi, salatul awabina hina tarmidul fisal. Kemudian yang kedua, hadis Ummu Hani yang juga hadis yang sahih. Ia menceritakan Nabi SAW melakukan salat 8 rakaat di waktu duha ketika beliau berada di Mekah. Ini diantara dalil para ulama, dan jumhur ulama mengatakan itu diantara salat-salat sunnah, salat waktu duha. Kemudian bahkan mereka mengatakan sholat syuruk itu merupakan sholat duha, ya, awal dari waktu duha, yaitu ketika matahari terbit dan sudah naik sepenggalan sekitar seperempat jam dari terbitnya atau 12 menit dari terbitnya, maka itu awal dari waktu duha. Intinya perkataan bid'ah dari Ibnu Umar ini digabungkan oleh para ulama dan diterjemahkan dalam bentuk seperti tadi. Yang diingkari oleh Ibnu Umar adalah menampilkan sholat duha kepada semua orang, kepada banyak orang, atau melakukan sholat duha bersama-sama yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Itu hadis yang terakhir, dan kita tinggal mengatakan bahwasanya bila mana kembali ke bab penjelasan jumlah umrah yang dilakukan oleh Nabi SAW, sudah jelas jawabannya, dan waktu pelaksananya pun juga sudah jelas. Apalagi ketika kita sudah menggabungkan riwayat Ibnu Umar yang juga dikoreksi oleh Aisyah Ummul Mukminin dengan riwayat Anas bin Malik, bahwasanya semua umrah atau keempat-empat umrah yang dilakukan oleh Nabi dilakukan pada bulan Zulqa'dah. Itu kesimpulan dari bab, dan sampai di situ kajian kita di pagi hari ini. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.